الحمد لله فدلوا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد طيب إخوتي الكرام حفظكم الله كما ذكرت pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Tabrini Al-Tajri Rahimahullah. Baik, sebelum kita lanjut, ikhwah yang menghafal makan bab setelahnya, apa yang terakhir? Bab al-khawf min ar-riya. Apa yang terakhir awalnya? Itu terakhir, bab doa. Bab doa sunat. Mesti setelahnya bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Baik. أيهم أقرب Ada yang hafal ولا عبيد الله ولا عبيد الله اقرأ بسم الله yang dilahirkan pada tahun 240 Hijriah. pada tahun 240 Hijriah. Masya Allah, udah lama dulu ya. Sekarang sudah 1000. 1300 tahun yang lalu lahir. Dan beliau meninggal pada tahun 320 Hijriah. Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim ayahnya adalah seorang ulama juga. Ayahnya juga seorang ulama. Baik. Ya, ayahnya bernama Abu Hatim ya. Ayahnya bernama Abu Hatim Ar-Razi, ulama yang sangat terkenal dengan ilmunya dalam ta'dil dalam perkara hadis. Ada lagi Ibnu Abi Hatim, putranya juga masyhur dengan ilmu hadis, terkenal juga dengan ilmu hadisnya. Sampai beliau punya kitab yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau punya tulisan. Dan juga beliau punya tulisan yang berkaitan dengan tafsir. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Nah. Ada pun beliau ini yang sangat masyhur. Bagaimana ketakwaannya, keilmuannya luar biasa. Siapa yang membacanya maka dia akan kagum dengan sirah hidup beliau. Ayahnya sendiri bercerita, ayahnya sendiri Abu Hatim berkata, "Wa man yaqwa 'ala 'ibadati Abdurrahman." Wala a'arifu Abdurrahman dhabban. Kata ayahnya Abu Hatim. Abu Hatim ini namanya ayahnya Ibnu Abi Hatim ini, ayahnya Abu Hatim ya. Nah, ayahnya itu sama namanya dengan Al-Imam Syafi'i. Jadi ayahnya Ibnu Abi Hatim ini, yaitu Abu Hatim, sama dengan nama Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Nama Al-Imam Al-Syafi'i Muhammad bin Idris. Nah, ayahnya beliau ini sama. Namanya juga Muhammad bin Idris. Kunyahnya adalah Abu Hatim. Ayahnya berkata tentang putranya, beliau berkata, tidak ada yang kuat beribadah yang saya lihat kecuali Abdurrahman ini. Jadi Abdurrahman ini anaknya beliau ya, saya. Nah, jadi Ibnu Abi Hatim namanya Abdurrahman, ayahnya bernama Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris ini ayahnya berkata, orang yang kuat beribadah adalah Abdurrahman ini, putranya. Dan saya tidak pernah melihat Abdurrahman ini melakukan satu dosa. Tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah melihat Abdurrahman ini melakukan dosa walaupun satu. Dan tentunya tidak ada manusia tidak pernah berdosa kan. Tapi artinya menunjukkan sangat takwanya beliau sampai tidak pernah terlihat oleh ayahnya yang senama ini bergaul sehari-hari. Ayahnya sendiri kata beliau, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah satu kali melihat Abdurrahman ini melakukan satu dosa. Baik. Seorang yang semasa dengan beliau, Ali bin Abdurrahman, Ali bin Abdurrahman berkata, kana mukbiran ala ibadah. Abdurrahman ini adalah orang yang sangat rajin beribadah, sangat bersungguh-sungguh beribadah. Ini rezeki Allah dari kecilnya. Dari kecil, Abdul Hasan ini bilang ada ibadah sudah. Nah, menghadapkan diri untuk beribadah kepada Allah sudah terbiasa dari kecil. Wasahar bil lail, dan dari kecilnya sudah terbiasa begadang malam. Dari kecil ini Abdul Rahman sudah terbiasa begadang malam untuk ibadah, bukan untuk apa, bukan untuk yang lain. Wasikri, dan Abdul Rahman ini dari kecilnya sudah biasa berzikir. Waluzul Tahara, dan dari kecilnya Abdul Rahman ini sudah dikenal sebagai orang yang selalu menjaga pahalanya. Selalu menjaga pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhadidu al-wudu illa bihi." Tidak ada yang menjaga air wudunya kecuali dia beriman. Orang yang selalu menjaga pahalanya itulah ciri orang yang beriman kepada Nabi. Setiap batal wudu, setiap batal wudu selalu berada di atas kesucian. Jadi Abdul Rahman dari kecil sudah seperti itu. Fakasallahu biha nur, maka yasurru bihi man nawar ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menganugerahkan kepadanya, memakaikan kepadanya cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Abdul Rahman itu cahaya wajahnya. Kenapa? Karena dia selalu menjaga pahalanya. Maka tidak ada seorang pun yang memandang, yang melihat Abdul Rahman ini kecuali dia akan merasa gembira melihatnya. Tidak ada seorang pun yang melihat Abdul Rahman ini kecuali dia merasa senang, bahagia melihat wajahnya. Nah, ini ketakwaan. Ya, ketakwaan yang menjadikan seseorang itu dicintai oleh manusia. Nah, maka masya Allah, ya, masih banyak yang lain pujian-pujian ulama kepada Abdul Rahman ibn Abi Hatim ini. Dan yang sangat terkenal dari beliau kisahnya ketika beliau menuntut ilmu agama. Nah, beliau mengatakan bahwa kami menuntut ilmu agama dari syekh ke syekh. Siangnya belajar, malamnya mencatat. Siangnya belajar, malamnya mencatat ulang pelajaran. Tidak ada waktu untuk bersantai dan sebagainya. Maka suatu hari ketika kami datang untuk belajar, ternyata syekh tidak datang. Syekhnya katanya tidak bisa hadir hari ini. Maka kami pulang ke rumah. Di tengah jalan mereka dapat ikan. Mereka tertarik untuk membeli ikan. Maka mereka beli ikan. Setelah mereka beli ikan, sampai di rumah lalu baru dikerja ikannya, ada yang berteriak bahwa syekh datang. Syekhnya datang. Maka ikan itu ditinggal, tidak jadi dikerja. Langsung apa? Langsung pergi ke majelis itu. Terus begitu, sibuk. Tidak ada waktu untuk mengolah itu ikan, tidak ada waktu. Sampai 3 hari itu ikan tidak dikerja. Ketika sudah hampir rusak, akhirnya ikan itu dibakar dengan mentah. Masya Allah. Kesungguhan seorang ulama belajar ilmu agama. Dan lihat bagaimana hasilnya. Tulisan-tulisan beliau lebih daripada 30 kitab dan kitab-kitab tebal. Ya, kitab-kitab tebal. Nah, yang seperti ini sudah bisa jawab takdir. Sudah bisa ini. Ya, dan memang sudah menulis kita al-jarhu wa tahdid. Kalau sudah seperti ini, bawakan ilmuannya, silahkan. Silahkan terjun dalam bidang al-jarhu wa tahdid. Tapi kalau belum seperti ini, apa yang mau dijarah? Ya, apa yang mau dikritik? Nah, dan seterusnya. Ikhwati fillah, jazakumullah. Jadi beliau meriwayatkan semua azar dari Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini seorang sahabat yang mulia, yang sangat terkenal. Di antara keistimewaan beliau digelar dengan Sahibus Sir. Di antara gelar atau keistimewaan beliau dikenal dengan sahabat Sahibus Sir, orang yang menyimpan rahasia. Rahasia apa yang disimpan? Nama-nama orang-orang Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui di antara sahabat, di tengah-tengah sahabat ada orang-orang Nabi. Nabi tahu lewat wahyu dari Allah, dan Nabi beritahukan nama-namanya hanya kepada Hudzaifah ini. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tapi Nabi tidak beritahukan kepada mereka. Nabi hanya beritahukan kepada sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Sehingga Umar selalu datang kepada Hudzaifah bertanya, apakah saya ada namaku disebut oleh Nabi? Masya Allah. Umar khawatir. Wahai Hudzaifah, apakah nama saya disebut oleh Rasulullah? Maka Hudzaifah mengatakan tidak ada nama. Yang jelas tidak ada. Di mana dikatakan munafik Umar bin Khattab? Baik, khawatir azzaqullah. Nah, sehingga suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang Hudzaifah. Maka beliau berkata, alima al-munafikin. Hudzaifah itu adalah sahabat yang mengetahui seluruh nama-nama orang-orang munafik. Dia tahu seluruh nama-nama orang-orang munafik. Kemudian mereka bertanya tentang al-mu'dalat. Mereka bertanya kepada Ali tentang al-mu'dalat. Al-mu'dalat itu adalah masalah-masalah yang susah. Ya, problem-problem yang susah. Mereka tanya kepada Ali. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Fa'in tas'aluhu tajiduhu biha 'alima. Jika kalian bertanya kepada Hudzaifah tentang masalah-masalah ini, maka pasti kamu akan mendapatkan Hudzaifah itu tahu semua masalah itu. Menunjukkan keilmuan yang ada pada Hudzaifah bin Yaman. Seandainya kamu tanyakan kepada Hudzaifah yang kamu tanyakan ini, problem-problem yang susah, maka misalnya kamu akan mendapat Hudzaifah ini akan tahu semuanya. Dan memang Hudzaifah ini juga dikenal sahabat yang mengerti tentang fitnah. Fitnah-fitnah yang terjadi sepertinya Rasulullah itu lebih paham dengan baik. Fitnah-fitnah yang akan terjadi. Sehingga Umar sering datang bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah apa yang terjadi sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu ucapan yang cukup ya membuat kita harus hati-hati. Jadi Hudzaifah bin Yaman selaku orang yang mengetahui tentang orang-orang munafik ditanya. Nah, Abi Yahya berkata, sa'ala rajulun Hudzaifah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Hudzaifah dan aku waktu itu ada di dekatnya. Apa pertanyaannya? Manifah. Apa itu kemunafikan? Apa itu munafik? Yang mana seseorang dikatakan munafik? Maka beliau berkata, anta takallama bil Islam wa la ta'malu bihi. Nifah itu tanda-tandanya adalah kamu berbicara tentang Islam, tapi kamu tidak amalkan. Kamu pandai berbicara tentang Islam, tapi pengamalanmu tidak ada. Itulah tanda orang munafik. Hati-hati di sini ya. Nah, bukan berarti setiap orang begitu. Nah, artinya tanda-tandanya seperti itu. Ya, pandai berbicara tentang Islam, tapi pengamalannya tidak. Tidak ada pengamalan. Maka di sini mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati dari khaslah dan nifaq, dari sifat-sifat orang-orang munafik. Baik. Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-hubba. Suatu hari Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki di tangannya terdapat khayl. Di tangannya laki-laki ini terdapat sebuah benang yang diikat. Kenapa dia ikat benang itu? Karena dia penyakit demam. Jadi dia terkena penyakit apa? Penyakit humma, demam. Panas badannya. Maka diikatlah benang itu di tangannya. Maka apa yang terjadi? Ketika Hudzaifah bin Yaman melihat sahabat atau orang ini memakai benang untuk menghilangkan penyakit demamnya, maka fakata'ahu. Maka Hudzaifah langsung mengutus benang itu. Langsung diutus. Wa talaqahu. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, kebanyakan mereka manusia tidak beriman kepada Allah. Tidaklah mereka beriman kebanyakan mereka terhadap tauhid rububiyah kecuali mereka musyrik dalam perkara uluhiyah. Itu maknanya. Jadi tidaklah mereka kebanyakan mereka yaitu beriman kepada tauhid rububiyah tapi terhadap tauhid uluhiyah tidak beriman. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa ya seperti disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Majid, kata beliau Hudzaifah mendalilkan dengan ayat ini ya untuk menjelaskan bahwa menggantung benang atau selain benang itu termasuk kesyirikan. Jadi Hudzaifah bin Yaman mendalilkan dengan ayat ini untuk menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tadi termasuk syirik. Termasuk syirik. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan hadis riwayat Ibnu Sahih disebutkan bahwa yaqala Hudzaifah ala rajulin ya'uduhu. Ya. Yang riwayat yang saya sebutkan ini ada kritikan ulama ya. Ada yang mengatakan lemah yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang sahih adalah ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini yang sahih. Bagaimana riwayatnya? Bahwa Hudzaifah bin Yaman pernah menjenguk orang sakit. Ada orang sakit dijenguk oleh Hudzaifah. Didatangi riwayat untuk dijenguk. Ketika Hudzaifah menjenguk orang itu, bamassa arudahu. Maka Hudzaifah, ya Allah orang tanpa sengaja itu bagaimana, tiba-tiba Hudzaifah menyentuh lengannya, disentuh lengannya, dipegang oleh Hudzaifah. Maka ketika Hudzaifah menyentuh lengannya orang ini yang sakit, fa'idha fihi khayrun. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di lengan itu. Dia meraba-raba ternyata ada benang yang diikat di lengannya. Oh ada. Maka Hudzaifah berkata, ma hadza syai? Ma hadza? Apa ini? Ya, ini ya. Ini na'am tariqah para ulama di dalam melingkari sebuah kemungkaran. Tidak langsung apa tidak langsung membantah atau tidak langsung menyalahkan orang. Tapi ditanya dulu apa ini? Hudzaifah sudah tahu sebenarnya bahwa ini sebenarnya ada yang aneh-aneh. Tapi ditanya dulu apa ini? Kok ada benang di sini? Tidak biasa ada orang pakai benang di sini kan? Tidak biasa. Apalagi dia sedang sakit. Biasanya orang yang sakit itu macam-macam pengobatannya. Maka ketika Hudzaifah bin Yaman melihat suatu keanehan yang terjadi yang tidak biasanya orang lakukan, maka Hudzaifah bertanya, ma hadza? Apa ini? Maka orang itu berkata, syai'un ru'iya li fi. Ini adalah benda sesuatu yang saya gunakan sebagai ru'iyah. Yang saya gunakan sebagai rupiah itu apa? Yang saya gunakan untuk menyembuhkan ini penyakit. Jadi tujuannya dia memakai itu benar itu apa? Untuk menyembuhkan penyakitnya. Setelah Hudzaifah mengetahui maksudnya, barulah Hudzaifah bersikap. Apa sikapnya? Fatabahu, maka Hudzaifah langsung mengambil itu benar kemudian langsung diputus. Langsung diputus. Tidak bilang, ya, coba kamu lepas itu. Nah, langsung dia yang putus sendiri. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimakumullah menunjukkan bagaimana kuatnya para sahabat dalam melakukan ingkarul munkar. Bagaimana kuatnya mereka, kokohnya mereka dalam mengingkari semua kemungkaran. Kalau mereka mampu lakukan dengan tangan, maka mereka akan lakukan. Iya, menunjukkan apa? Menunjukkan kekokohan iman yang ada pada mereka. Ketika mereka melihat kemungkaran, maka mereka tidak akan bisa benar dengan kemungkaran itu. Dan tidak bisa menunda. Langsung dibunuh. Ya, ambil dibunuh. Nah, kemudian, ya, tentunya ini kalau sanggup dia dengan tangan ya, sanggup, dan tidak ada keluar. Ya, jangan lupa, karena ini perputus. Padahal kalau saya dapat ya, langsung saya, pak. Ketika saya melihat ada kuburan yang buka, langsung saya, pak. Karena boleh melakukan itu. Jadi ini kalau mampu, kalau sanggup dan tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Tapi kalau terjadi mudarat yang lebih besar, ketika dia dihancurkan kuburan orang, dihancurkan dunia orang, kemudian dihormati orang itu alim. Wahari yang melakukan nah, sudah, bubarkan pengajiannya. Akhirnya tadi kuburan dibangun lebih indah lagi. Lebih mewah lagi. Ya, apalagi yang melakukan ikar munkar itu orang baru belajar. Apalagi baru dikenal korban dari preman. Nah, orang tidak akan suka dengan cara-cara seperti itu. Nah, ikhwan itu dengan Rasulullah. Maka ikar munkar ada mawabitnya. Ada ya kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dimulai dari tangan, kalau tidak sanggup, dengan lisan, kalau tidak sanggup, dengan hati. Setiap orang mampu melakukan dengan hati. Kalau tidak sanggup, maka cukup kita mengingkar dengan hati kita. Walaupun itu selamat iman kita. Baik. Kuali bin Jina Rasulullah. Nah, Hudzaifah lagi, ketika melihat benar itu dan mengetahui maksud dan tujuan yang dipakai, maka langsung diputus. Kemudian Hudzaifah berkata, "Lau mutta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaika." Kalau seandainya fulan yang sakit ini, kalau seandainya kamu mati dalam keadaan kamu masih tetap, maka itu benar. Maka saya tidak akan mensolati kamu. Coba, kalau saya, Masya Allah. Kalau seandainya kamu mati, kata Hudzaifah, dan benar itu masih kamu pakai, maka saya tidak akan sholati kamu. Bukan baik lagi. Ini menunjukkan ini kemungkaran besar. Dan orang yang tidak disolati, bisa jadi apa? Hanya dua kemungkinan. Dia melakukan dosa yang sangat besar, bisa jadi dia kafir. Hanya itu. Bisa jadi dia melakukan dosa besar, bisa jadi dia musyrik atau kafir, tidak disolati. Tidak ada kemungkinan lain, tidak ada kemungkinan dia dosa kecil. Tidak ada dosa kecil yang tidak disolati. Hanya dosa besar yang tidak disolati. Atau bahkan bisa terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Maka Hudzaifah ibn Yaman, perhatikan bagaimana sikap Hudzaifah terhadap pelaku kesyirikan. Kalau kamu melakukan itu, maka saya tidak akan sholati. Kenapa tidak disolati? Percuma. Percuma kita sholati pelaku kesyirikan. Percuma. Tidak ada gunanya. Nah, berkhali berdiri. Rahimani wa rahimahullah. Maka, disini menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini bukan perkara kecil. ya, memasak benda-benda tertentu, apakah di rumah, atau di toko, atau di mobil, atau di dompet, atau di mana saja, sama semua. Ya, yang saudara mengatakan nanti kalau benar, nanti kalau keran-keran laut, enggak, seluruh benda-benda yang diposisikan sebagai tamimah, sebagai sesuatu yang bisa menghilangkan mudharat dan na'am mendatangkan manfaat padahal tidak terbukti secara ilmiah dan tidak ada dalilnya, maka itu syirik. Sudah diterangkan ya bolehnya kapan dikatakan syirik sebab ya benda-benda tertentu bisa menjadi sebab ketika ada dalil. Yang kedua, terbukti secara ilmiah. Kalau tidak, maka kalau dia menggunakan itu dengan keyakinan bisa mengangkat mudharat dan mendatangkan manfaat, dia jadikan itu sebagai keyakinannya dan dia katakan itu sebab dan tidak terbukti dua sebab dua syarat tadi, maka terjatuh dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan. Maka sama di sini ikhwan fillah, al-Jazakumullah Hudzaifah bin Yaman tidak mau mensolati orang tadi karena Hudzaifah meyakini bahwa itu syirik. Hudzaifah meyakini itu adalah perbuatan kesyirikan. Baik, saya sudah bab min syirki lulusul halqat min al-khayt wa nahu nirmali rabbil bala wa nahu nirmali. InsyaAllah kita lanjut ya bab berikutnya, azan dulu. Dan tamimah. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentunya ya. Tidak bab tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah. Jadi bab di sini akan menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah. Nah, sudah diterangkan tadi ya? Sudah. Tamimah itu ya, kalau bahasa kita bisa jibat. Ya. Ikhwan fi din Allah. Di pada bab ini sebenarnya sebagai penyempurna dari bab sebelumnya ada kaitannya ya. Secara kaitannya dengan bab sebelumnya. Tetapi pada bab sebelumnya Asy-Syaikh langsung memastikan syirik. Langsung menyebutkan minat syirki termasuk kesyirikan. Apa itu? Ketika seseorang memakai halqah, cincin, zawat dengan tujuan untuk menolak bala atau mengangkat bala, itu kata Syekh itu termasuk syirik, dipastikan oleh syirik, dipastikan syirik. Tapi di sini beliau ketika menyebutkan tentang ruqyah dan tamimah, beliau tidak menyebutkan termasuk syirik, tidak memastikan. Jadi beliau tidak langsung memastikan syirik, ini syirik, termasuk syirik ruqyah dan tamimah, tidak begitu. Tapi beliau hanya mengatakan bahwa keterangan yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Kenapa demikian? Karena ikhwah sekalian, tidak semua ruqyah itu syirik. Ada yang syirik, ada yang tidak. Ada yang haram, ada yang boleh. Pak, dan tidak semua kalimat, tidak semua jimat-jimat itu syirik. Ada yang syirik, ada yang tidak. Walaupun kemudian ulama mengatakan itu juga sebaiknya ditinggalkan, tapi tidak mengatakan syirik. Maaf, makanya di sini beliau mengatakan tidak memastikan, tapi hanya menyebutkan bab tentang keterangan yang datang masalah rukyah dan jimat-jimat. Nah, kalau itu kita harus mengulang. Syekh Shalal Fauzan mengatakan, ya, وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله. Maka ini ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak harus menyebutkan tentang syirik, tidak kan? Tidak menyebutkan kalau begitu, tidak harus memastikan. Maka kata beliau, kata Syekh Shalal Fauzan, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menunjukkan di antara tanda diqqatu fahmi, detailnya pemahamannya, detail punya pemahaman yang diqqah, yang sangat detail, dan punya ilmu yang sangat terperinci dan setengah-setengah ilmunya. Dan kalau kita baru saat dapat berhadis langsung dihukum, ini tidak boleh. Belum baca di sini yang lain, belum baca kalam-kalam ulama yang lain. Maka di sini beliau tidak langsung mengertikan. Ya mungkin kalau kita, saya sudah dapat hadis ini, tidak boleh syirik. Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat-jimat, maka dia syirik, Pak. Syirik itu. Maka ada orang pakai jimat-jimat Al-Quran. Syirik juga itu. Ya kan? Berani kita mengatakan, kalau pakai jimat-jimat Al-Quran, syirik orang. Nah, di sini hati-hati. Al-Quran itu dia pakai. Kalau maka di sini beliau tidak mengatakan jimat-jimat itu semua syirik. Tidak. Yang dikatakan di syirik tadi, kalau benda, bukan Al-Quran ya, kalau benda, benda ini dipakai untuk ini, itu yang syirik kata beliau. Tapi kalau jimat-jimat yang berupa Al-Quran, nah ini disini bukan syirik nanti. Bagaimana hukumnya? Gimana ya? Maka di sini menunjukkan diqqatu fahmi, bagaimana detailnya pemahaman beliau. Memang ulama begitu, senang ulama. Yang berbahaya itu kalau setengah-setengah ilmunya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yang membuat rusak manusia, rusak dunia, manusia rusak dunia pun rusak, ketika muncul di tengah-tengah manusia ada isu pasti setengah-setengah ilmunya. Bahasa orang yang setengah-setengah, semua yang setengah. Ya. Sehingga menghukumi juga setengah-setengah. Tidak full hukumnya. Baik. Ikhwan kecil. Kemudian beliau katakan, Syekh Shalal Fauzan mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ وَاضِحًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ ذَكَرَهُ بِالتَّرْجَمَةِ. Maka jika sebuah hukum itu jelas dan memang disebutkan dalam dalil yang jelas, maka beliau sebutkan dalam tarjamah, dalam bab, langsung ditegaskan syirik. Wa in kana al-hukmu fihi tafsir, tapi jika sebuah sesuatu hukum itu ada rincian, nah ini, ada rincian-rincian, atau ini istimal, atau ada kemungkinan-kemungkinan, tadi innahu la yujzam tarjamah, maka tidak boleh langsung memutuskan, tidak boleh langsung memastikan, sebab ada rincian. Ada istimbal-istimbal, ada kemungkinan-kemungkinan begini. Ya. Kata beliau, فَهَذَا مِنْ دِقَّةِ فِقْهِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ. Maka ini termasuk detailnya, fikihnya, pemahamannya Syekh, وَشِدَّةِ تَوَرُّعِهِ. Dan termasuk waraknya yang luar biasa. Warak. Apa itu warak? Hah? Orang sebut istilah mandiri. Ya? Apa itu mandiri? Warak. Hati-hati. Hati-hati. hati-hati dalam bersikap, wara, jangan sampai membahayakan di akhirat. Itu namanya wara. Apa itu wara? Habib. Hah? Apa wara? Hah? Meninggalkan? Hah? Saya sudah sehatkan loh. Apa itu wara? Apa perbedaan al-wara dengan suhud? Apa itu wara? Ya, perhatian. Maksudnya perhatian kejadian. Dari posisi tidur, hati-hati dari lampu merah. Apa lagi? Meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan diri dari akhirat. Sesuatu yang bisa membahayakan diri dari akhirat, apapun itu maka dia tinggalkan. Itu namanya wara. Orangnya wara. Faham? Baik. Bismillah. Baik, maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menunjukkan dikat sahib ini pemahamannya yang detail dan sangat warohnya beliau, sangat hati-hatinya, sangat takutnya jangan sampai kalau saya memutuskan berdiri nanti di akhirat saya dituntut oleh Allah. Mimma yurabbi fi talabati al-ilmi hadhihi al-hasra al-tayyiba. Yang mana apa yang dilakukan oleh Al-Syekh di sini ini seharusnya menjadi pendidikan, menjadi pelajaran bagi para penuntut ilmu untuk bersifat seperti sifat ini. Melihatkan kita agar sepatutnya penuntut ilmu itu memiliki sifat seperti sifat Al-Syekh di sini, memiliki pemahaman yang detail dan berhati-hati dalam memutuskan sebuah hukum. وَلِيَأَنَّهُمْ يَتَوَرَّعُونَ فِي إِفْلَاكِ الْأَحْكَامِ وَيَتَثَبَّتُونَ فِيهَا. Yaitu seorang penuntut ilmu itu kata Syekh, hendaklah mereka berhati-hati dalam menetapkan sebuah keputusan, sebuah hukum, dan hendaklah mereka itu tetap itu banyak kaji pelajari itu dengan detail, dengan baik, jangan tergesa-gesa. Tetap itu li'annal amra khatirun, karena yang namanya memutuskan sesuatu itu berbahaya sekali. Berilah kepada kita. Kenapa? Karena yang namanya memutuskan sebuah hukum itu sangat berbahaya. Kalau salah berbahaya sekali. Maka ingatkan kepada kita. Sama di sini. Coba kalau misalnya Allah mengatakan babu minat syirki ar-ruqa, bab termasuk kesyirikan adalah ruqyah. Wah. Memang betul ada ruqyah di sini, tapi ada rincian. Ini namanya apa? Ketika seseorang mengkodis rukiah itu syirik, berarti apa? Tidak detail dia. Tidak detail pemahamannya. Dan tidak hati-hati dia dalam memutuskan suatu perkara. Kenapa? Karena ada rincian-rincian ulama, ada dalil-dalil yang lain. Maka harus hati-hati dengan kalian. Harus hati-hati di dalam memutuskan sebuah perkara. Apalagi kalau sesuatu itu tersebar di tengah masyarakat, hati-hati. Tersebar di masyarakat yang dilakukan mereka, maka hati-hati memutuskan. Oh, itu bid'ah itu. Tidak, hati-hati. Hati-hati, kalau sekalian. Makanya masyarakat kadang-kadang jengkel sama kita. Sakit malu kita. Nah. Contoh kecil. Kadang-kadang ikhwan kita. Ya, nanti misalnya setelah Idul Adha. Idul Adha ya. Nah, umumnya masyarakat setiap selesai sholat lima waktu takbir, kan begitu? Takbir aja. Iya, ya atau tidak? Takbir. Ada di antara ikhwah kita mengatakan tidak itu. Ah, masya Allah. Ini sudah kebiasaan dari dulu. Walaupun semuanya, walaupun tidak semua kegiatan masyarakat benar ya. Tetap kita ditimba, tetap kita timba dengan dalil. Tapi yang saya maksud adalah ketika ada kebiasaan masyarakat yang sudah dari dulu mereka lakukan, maka hati-hati kita dalam menjaganya, hati-hati. Harus kita pelajari betul, harus kita tahu dalilnya, kalam-kalamnya ulama, apa perbedaan ulama, apakah ada atau tidak, apa dalilnya masing-masing. Iya. Ketika selesai sholat, kalau selesai sholat takbir, langsung keluar. Wah, keluar. Kenapa? Tidak. Kok tidak? Ya tidak. Takbir itu. Takbir itu. Ya kalau takbir, jangan menghususkan untuk sholat. Kalau jangan menghususkan, ya takbir itu kapan saja. Kalau menghususkan, mana dari ini katanya? Betul. Jadi, ya betul. Itu dari tapi. Ternyata setelah diperiksa, memang ada dari ini. Dan ada keterangan ulama. Dalilnya jelas dalam Al-Quran ada berzikrullah fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari ma'dudat. Hari-hari ma'dudat adalah ayyam tasyrik, ditafsirkan oleh apa berkajalah dia adalah at-takbir ayyam tasyrik, bertakbir pada hari-hari tasyrik setiap satu kali sholat lima waktu. Keterangan ulama dari ayat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan sepakat ulama disunnahkan bertakbir setiap selesai sholat lima waktu pada hari-hari tasyrik, dan itu lebih ditekankan kata beliau, lebih ditekankan di takbir. Banyak ulama mengatakan sepakat, Ibnu Rajab mengatakan sepakat ulama, kemudian Taliban beliau sepakat ulama, tidak ada khilaf di kalangan ulama di syariat. Atau ada kita? Tidak ada. Itu namanya apa? Tidak hati-hati. Nah, tidak. Kalaupun ada seperti itu, jangan kita mengatakan ah itu tidak. Tidak. Saya belum dapat dari itu. Kalimat-kalimat begitu. Saya belum mendapatkan dari itu. Maka saya belum mengamalkan. Itu tidak masalah. Karena semua itu beramal ketika ada dari dia sampai kepada anda. Nah, maka hati-hati ikhwan yang dirahmati Allah di dalam memutuskan suatu hukum. Maka dia mengingatkan ini annal amra khatimun jidda, karena perkara memutuskan hukum itu sangat berbahaya sekali, kata beliau. Apalagi kalau berkaitan dengan kehormatan orang. Di sini harus lebih hati-hati. Apalagi kalau berkaitan dengan kehormatan saudara kita. Kehormatan seorang muslim yang dikenal sebagai seorang yang kokoh di atas sunnah. Ini harus hati-hati lah. Jangan sebar. Nah, sedikit sama mereka ini. Kenapa? Ada begini. Tanpa dia memeriksa, tanpa dia meneliti, tanpa dia tersebut. Itulah tersebut tadi. Maka ikhwan ini hati-hati. Hati-hati kita dalam memutuskan suatu perkara apapun, apalagi berkaitan dengan kehormatan manusia. Apalagi berkaitan dengan kehormatan manusia. Lebih baik kita yang diinjak-injak daripada kita menginjak-injak orang. Lebih baik kita yang dizalimi daripada kita membalimi orang. Tidak ada masalah. Karena kalau kita dizalimi, pahalanya besar. Kalau kita bersabar. Iya kan? Tapi kalau kita membalimi orang, ternyata kita yang salah, apa akibatnya? Artinya, maka di sini boleh dilihatkan kepada kita agar berhati-hati dalam memutuskan perkara. Baik. Maka beliau di sini mengatakan babu najah abdul wakaf wasalami bab tentang apa yang datang dalam masalah rukyah dan sabilah. Rukyah kewajiban Allah. Di sini beliau tidak harus memutuskan rukyah itu syirik. Kenapa? Karena memang rukyah itu ada yang syirik, ada yang tidak. Jadi apa itu rukyah? Apa itu rukyah? Rukyah itu diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Umum Saudi Arabia sekarang ya, Mufti Umum, Mufti Umum luar biasa yang sudah tua. Beliau berkata, Ar-Ruqyah itu hakikatuha adalah annaha ad'iyatun wa alfadun. Dia adalah doa-doa dan lapat-lapat, doa-doa dan lapat-lapat. Beda ya, kalau doa itu ya, doa tertentu. Kalau lapat-lapat ya tidak ada doa-doa ya. Artinya tidak ada doa dari Nabi atau dari Al-Quran. Lapat-lapat khusus dari dia. Lapat-lapatnya dari dia. Tuqalu yang diucapkan awjudla atau dibaca diucapkan tadi lapat-lapat atau doa tadi atau dibaca doa tadi rumba yang kudu biha setelah itu dihidupkan. Itulah rukia. Paham ya? Rukia itu apa tadi? Doa-doa yang dibaca atau diucapkan atau lapat-lapat yang diucapkan setelah diucapkan ditiupkan. Ditiupkan itu kemana? Ya kemana yang sakit? Itulah rukia. Dan rukia ini ikhwan fillah ada yang syirik, ada yang tidak. Ada yang terlarang, ada yang tidak terlarang. Paham ya? Makanya beliau sudah memastikan. Baik. Di antara tadi menunjukkan bahwa rukia itu ada yang terlarang, ada yang tidak. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah pernah merukia dirinya sendiri. Pernah merukia dirinya sendiri. Ya, berarti ada rukyah yang boleh. Karena Nabi pernah berrukyah dirinya sendiri. Kalau seandainya rukyah itu semuanya syirik, tidak mungkin Nabi melakukan. Ketika Nabi melakukan, berarti ada yang rukyah yang boleh. Paham ya? Baik. Nah, itu Nabi. Ketika Nabi SAW, sakit, maka beliau merukyah dirinya sendiri dengan membaca Al-Mu'awwidzat, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat-ayat atau doa-doa yang di situ ada kalimat-kalimat yang mohon perlindungan kepada Allah. Nabi pernah sakit dan merukyah dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Mu'awwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi juga pernah merukyah orang. Nabi juga pernah merukyah orang seperti Aisyah. Aisyah pernah dirukyah Nabi pernah merukyah Aisyah atau sebagian istrinya. Iya. Dan Nabi pun pernah dirukyah. Nabi pun pernah dirukyah. Siapa yang merukyah Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah merukyah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah disihir. Ketika Rasulullah disihir oleh Nabi Ibnu Al-Aqsa. Dan waktu itu Jibril di antara doa rukyah dibaca Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in rukyi wa min syarri kulli nafsin aw 'ain hasid Allahumma isbih Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara kalimat-kalimat doa-doa yang dibaca oleh Jibril. Nah, maka di sini ikhwan fillah azakumullah, kalau begitu rukyah ada yang boleh. Iya kan? Kenapa? Karena Nabi melakukan. Nabi juga merukyah orang dan Nabi juga dirukyah. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu bukan seseorang yang pantas untuk disembah. Pantas untuk diagungkan. Ya, dimintai pertolongan dan seterusnya karena Nabi sendiri sakit. Nabi sendiri kena sihir, lalu sihir apa? Ya tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Itu langsung. Nah, akan datang nanti bab khusus tentang masalah Rasulullah. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa ada yang syirik, ada yang tidak boleh. Ada yang syirik atau ada yang haram, rukyah yang syirik. Apa dalilnya? Jadi ini adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Beliau berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Kami dulu kata Auf bin Malik ketika berislam, Kami dulu ya Rasulullah itu biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Jadi Islam. Mereka biasa meruqyah. Ya. Ya Rasulullah, kaifa tara dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kami lakukan? Bagaimana pendapatmu? Ya coba perhatikan bagaimana kami bersikap. Nabi mengatakan, "I'ridu 'alayya al-qaf." Coba perlihatkan kepada aku yang coba praktekkan bagaimana ini. Nabi tidak suka katakan, tidak, apa itu terjadi, tidak. Nabi tanya dulu, coba perlihatkan kepada aku bacakan. Kemudian Nabi berkata, La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirka. Tidak mengapa rupiah itu, tidak mengapa itu rupiah, selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Selama di dalamnya tidak ada lafaz-lafaz yang mengandung atau praktek-praktek yang mengandung kesyirikan. Berarti ada rukyah yang boleh, ada rukyah syirik, apa syirik ketika di dalamnya ada praktek-praktek kesyirikan. Nanti akan diterangkan. Maka ikhwan ini diterangkan Allah. Di sini beliau kemudian mengatakan, ya bab umarnya abim rukah, bab tentang apa yang datang tentang ruk. Rukiah tidak memastikan kenapa? Karena ada yang syar'i, ada yang tidak. Terus, kapan rukiah itu dikatakan syar'i? Kapan rukiah itu dikatakan syar'i? Nah, kalau itu tidak ada pembuluhan sini panjang pembicaraan di dalam. Ya, Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Fathul Bari beliau berkata, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء ala jawazir ruqa inda jatima'i salata kisuruh. Telah sepakat ulama, kata beliau, ini keterangan beliau, bolehnya ruqyah, ini ruqyah yang boleh ketika terkumpul tiga syarat. Jadi boleh ruqyah ketika terkumpul tiga syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakuna bikalamillahi ta'ala aw bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaknya rukyah itu menggunakan firman-firman Allah, Al-Qur'an. Sudah sini maksud sunnah ya, maksud hadis. Ya, doa-doa dari hadis. Atau dengan mengucapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ketika dia berusia, yang dia baca nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini satu. Yang kedua, wabil lisanil arabi, hendaklah menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Atau bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau bisa juga menggunakan bahasa lain yang penting diketahui maknanya. Jadi kata beliau, sepakat ulama bahwa boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab, dengan syarat apa? Dia mengerti artinya, apa artinya itu bahasa lain. Jadi boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Makassar, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Arab. Yang penting apa? Diketahui maknanya. Ditahu apa artinya? Ditahu apa artinya? Banyak? Nah. Ya. Kemudian, yang ketiga, syaratnya yang ketiga. Wa ayya'taqida anna ruqyata, hendaklah dia meyakini bahwa ruqyah itu la tu'athiru ilahiyya, bukan itu yang berpengaruh. Bukan itu yang menyembuhkan sebenarnya. Bukan rukyah itu sebenarnya yang menyembuhkan. Bal tidak, tapi sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah. Itu hanya Allah. Jadi dia meyakini rukyah ini bukan penyembuh, tapi dia hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga syarat. Tiga syarat. Kapan tidak terpenuhi syarat ini, maka rukyah itu tidak syar'i. Orang misalnya manusia, ya, nah, menggunakan bahasa daerah. Ini yang terjadi, tanyakan. Bagaimana kalau dia pakai japi-japi? Ya, japi-japi itu pakai bahasa daerah, gak tahu apa dia bilang. Kalau memang bahasa daerah yang dia ucapkan itu dipahami maknanya, dimengerti apa artinya, maka boleh saja. Dan memang tidak ada rapat-rapat kesyirikannya. Dan itu rupiah juga. Ya. Nah. Tapi kalau tidak, maka hati-hati. Nah. Maka kalau kita mendatangi seseorang untuk berobat dan dia memadukan antara pengobatan dengan rukyah dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa Makassar yang tidak dipahami artinya, maka sebaiknya jangan. Hati-hati. Ya. Nah, walaupun dia mengatakan ini, ya, saya baca rupiah saja, itu rupiah ya. Tapi kapan kita tidak tahu artinya, maka tinggalkan. Tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan keterangan, al-ruqyah al-majhulah, ruqyah yang tidak dipahami, yang tidak diketahui. Wal-lati bighairil arabiyah, yang mana bahasa yang digunakan bukan bahasa Arab, kata Imam Nawawi, bukan bahasa Arab yang digunakan. Wa ma la ya'rifu ma'naha, dan dia tidak mengerti artinya apa, tidak tahu apa maknanya, itu tercela. Tercela dia betul. Li ihtimal, karena ada kemungkinan anna ma'naha kufur, maknanya kufur. Au qaribu minhu, atau dekat mendekati kekufuran. Au makruh, atau maknanya tidak bagus. Dibenci maknanya. Itu kata Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nah, Al-Imam Abu Hasan Al-Adawi Al-Maliki dari mazhab Maliki dalam kitab Al-Hasyiyah Al-Adawi beliau berkata, "Ma juhila ma'nahu ruqyah." Ya, apa sesuatu yang tidak dipahami artinya, tidak dimengerti artinya, ya. Wala tajuz la tajuz ruqyah bihi, maka tidak boleh merupiah dengan ini, tidak boleh. Walau jarrabah wa sahah, walaupun itu terbukti manjur. Walaupun terbukti manjur. Tapi kapan tidak dipahami, tidak mengerti, maka jangan seperti itu. Benar ya? Nah, kecuali kalau dia paham betul artinya, misalnya rupiahnya pasti berkemasakan, pakai bahasa Makassar, kemudian dia dengar apa yang dia bilang, dan tidak ada pelanggaran di dalamnya yang diucapkan, maka tidak ada masalah. Paham ya? Tidak ada masalah ini. Boleh saja merupiah dengan bahasa daerah, yang penting apa? Yang penting kita mengerti maknanya, dan memang maknanya benar. Tidak ada kesyirikan di situ. Tapi kalau ada di dalamnya, kita tidak mengerti, misalnya kita orang Makassar, dia pakai bahasa Bugis, tidak paham kita apa dan bilang. Jangan, sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya kita tinggalkan. Apalagi itu maknanya banyak makna-makna yang rusak. Seperti misalnya ada pernah teman yang bertanya, dan kebetulan dia penyakit ambeien, lalu berobat tidak sembuh-sembuh. Maka dia datang, ditunjukkan ada di sana orang pintar, datang dia. Nah, apa yang dilakukan katanya? Suruh buka. Setelah dibuka, assalamualaikum. Dia pakai bahasa, katanya pakai bahasa Makassar, tapi tidak tahu apa. Dan kita dengar apa dia bilang. Terus awalnya dia bilang assalamualaikum. Nah, sudah tinggal di sana. Sudah lihat itu. Ya. Ya, seperti itu kita berhati-hati. Kalau di sini agama kita berbahaya dan sini. Nah, agama kita berbahaya dan sini. Nah, maka itu syarat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik. Nah, kalau di sini Rasulullah ini tentang usia ada rincian-rincian, ada nanti lebih detail lagi datang dalilnya. Tapi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, itulah syarat-syarat dikatakan rupiah itu boleh. Ada tiga syarat ya, ingat. Yang pertama tadi apa? Dengan kalam Allah atau dari hadis Nabi ya. Dengan dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dimengerti maknanya. Yang ketiga, jangan dia meyakini bahwa rupiah itu yang menyembuhkan, tapi dia yakini bahwa itu hanya sebagai sebab. Baik, kemudian kapan rupiah itu menjadi syirik, menjadi haram? Kapan rupiah itu menjadi haram? Diterangkan oleh Syekh Shalih Syekh, beliau berkata, baik, nah, amma rupiah itu syirkiyah, ada pun rupiah syirik, rupiah syirik, kata beliau, fahiyazati fiha isti'adatun, yaitu rukyah yang di dalamnya terdapat isti'adah, meminta perlindungan, atau istighatsah atau meminta istighatsah kepada selain Allah, kepada selain Allah. Kalau di situ ada dibaca bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada, tiba-tiba kita terdengar misalnya al-Badawi atau sudah, kalau sudah ada terdengar wali-wali disebut, sudah. Berarti ada istighatsah di sini. Ada isti'adzah di sini. Baik. Nah, kata beliau, rukyah syirik adalah rukyah yang di dalamnya terdapat isti'adzah, meminta perlindungan dan istighatsah kepada selain Allah. Au kana fiha syai'un min asma'i syayatin. Atau di rukyahnya itu terdapat sesuatu dari nama-nama syaitan. Biasa terjadi. Dari awal, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rukyah dulu. Begitu persenahan kubakar. Tiba-tiba ada disebut nama-nama aneh. Sebut nama dari sana. Kundruwo, Bapak. Tiba-tiba ada begitu ya, nama-nama jin misalnya. Maka itu rukyah dari sini. Kapan ada nama-nama jin yang disebut, maka itu rukyah syirik. Nah, awi taqada al-marqiyu fiha annaha tu'adziru binafsiha. Atau dia yakini bahwa rukyah itu yang menyebutkan syirik di sini. Rukyah itu yang menyembuhkan. Jadi kapan dikatakan syirik kata beliau? Ketika di dalamnya terdapat isti'adzah, memohon perlindungan atau meminta istighatsah kepada selain Allah, atau di situ terdapat nama, satu nama dari nama-nama jin, nama syaitan, atau dia yakini bahwa rukyah itu yang menyembuhkan, maka syirik di sini. Sudah bisa ya? Sudah bisa dibedakan yang mana rukyah yang benar dan rukyah yang syirik. Baik, nah, kalau kita berkumpul, sampai di situ. Baik, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika orang tua mempercayai duta-duta untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan bagaimana cara menanggapinya? Baik. Nah, jika dia percaya, lupa-lupa itu percaya apa? Ditanya dulu kepercayaannya apa? Ya. Kalau dia percaya bahwa lupa-lupa itu bisa membuat yang dikubur itu tenang hidupnya karena mencium baunya, harum, wah itu syirik. Itu syirik jelas. Ya, atau dia percaya bahwa lupa-lupa itu bisa memberi manfaat untuk apa? Untuk orang sudah meninggal itu syirik. Karena sudah kita terangkan ya, sudah jelas faedahnya. Menjadikan sebab sesuatu yang tidak bisa jadi sebab, maka itu syirik, syirik kecil. Baik. Kecuali kalau dia hanya apa tidak ada keyakinan tertentu, hanya ikut-ikutan adat istiadat, maka itu terjatuh dalam tersyarku namanya. Tersyarku dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan tetap haram. Ya, baca doa, pakai lupa-lupa juga di kampung. Ya, baca boboso, pakai lupa-lupa. Nah ini, ya, kalau tidak ada keyakinannya tetap haram. Kenapa tersyarku kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, tersyarku kepada siapa? Agama-agama Hindu dan yang lainnya. Baik, tapi kalau ada keyakinan, lupa-lupa itu ada keyakinan, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Baik, maka bisa jatuh dalam kesyirikan. Dan cara menanggapinya, insya Allah kita lebih paham. Ya, kalau kita lihat orang tua kita, orangnya bisa binasa untuk ilmu, maka itu ilmu. Ya, misalnya ada orang tua kadang-kadang sudah mau menerima, artinya sudah kalau disampaikan agama senang dia, kita harus sampaikan dalilnya. Tapi kalau orang tua kita yang tidak mau yang seperti itu marah, maka bagaimana caranya? Akhlak. Akhlak yang kita tunjukkan kepadanya. Ya, bagaimana cara kita menarik hati orang tua kita dengan akhlak kita. Maka setelah orang tua tertarik dengan akhlak kita, melihat bagaimana kadang-kadang orang tua itu, pengamalannya bagus anak saya. Masya Allah, sholatnya bagus. Pengamalannya bagus, waktunya betul-betul bagus. Maka tidak mungkin saya sesat. Kan seperti itu, tidak mungkin. Dia komitmen dengan agamanya, tidak mungkin dia sesat. Saya ingat sekali orang tua saya dulu, langsung sesat. Dia ikut kambing kamu. Sesat. Ya, tapi, ya, alhamdulillah, kita tidak melawan, biarkan saja. Di musik, diberiak, dan akhirnya kembali, akhirnya orang tua kadang-kadang bertanya. Bahkan alhamdulillah dulu biasa kalau kita pulang dulu dia menyerah. Nah, bahkan petani lebih keram. Jadi, ya, kalau disampaikan dari apa kata dia hadis toleran? Maka kalau begitu tidak bisa itu dari harus menempuh cara lain. Ya kita harus pandai dalam melihat sendiri. Baik. Bagaimana hukumnya kuburan yang dibangun di atasnya dengan tembok yang dipasangi tegel pendek mengelilingi kuburan dan ada batu nisan besar yang dituliskan nama mayit. Ini hukumnya haram. Rasulullah bersabda, ya, naha ayyidas safar qadru wa ayyidu qa'ad alaiha. Rasulullah melarang untuk mengapur tembok membangun. Rasulullah melarang untuk membangun tembok di atas kuburan, membangun sesuatu di atas kuburan. Dalam riwayat yang lain, wa ayyutaba alaiha, dan Rasulullah juga melarang ditulis tulis-tulis di atasnya. Ini haram. Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Baik, dalam riwayat yang lain, Abu Hayyan mengatakan, ya, ala ab'atuka. Ali mengatakan kepada aku, ala ab'atuka. Ala ma ba'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hayyan, kata Ali, maukah aku utus kamu untuk melakukan suatu amalan yang Nabi pernah mengutus saya? Saya mau juga kamu begitu. Apa itu? Kata Nabi, kata Ali, Allah tada' tinsalan illa apa? Allah tada' tinsalan illa kasartamu. Kalau kamu melihat ada patung atau apa yang bernyawa, maka kamu patahkan atau kamu pecahkan. Wa wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Dan jangan kamu biarkan ada kubur yang musyarraf, kubur yang dimuliakan, dibangun di apa kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu ratakan. Maka ini dilarang dalam Islam ada kuburan yang na'am dibangun di atasnya dan seterusnya. Dan itu termasuk mubazir namanya. Innal mubazirina kanu ikhwan asyayatin. Mubazir. Itulah sebenarnya mubazir itu. Jangan sepanjang mubazir itu beruang makanan. Tidak, mubazir itu ketika seseorang menyusahkan hartanya bukan di jalan yang benar, di jalan yang diburukai oleh Allah, itu adalah mubazir. Baik. Kemudian kembali. apakah dosa ahli waris yang berbalut di atas kuburan itu bisa baik? Ya, jadi kalau ahli warisnya tadi melakukan, ya, dan dia sudah tahu hukumnya, maka harus dia segera, apa namanya, harus dia segera ratakan itu kuburan. Karena dia berdosa. Adapun mayit tidak berdosa, kecuali kalau mayitnya berwasiat. Kecuali kalau mayatnya berwasiat, nanti kalau saya meninggal, berikan kan segelnya di toko yang jari. Ya, segel-segel yang keram ini biasa suka, warnanya. Mungkin saya pun berbalu warna pink. Ya, berikan kan itu suka cara-cara kuburanku. Nah, itu ya, betul tadi ya. Baik. Nah, jadi, ahli waris ini harus apa? Harus dia meratakan itu kalau sudah tahu hukumnya. Adapun mayit tidak ada hubungannya dengan dosanya dia. Dia berdosa mayit tidak, kecuali kalau mayitnya tadi memang berpesan, berwasiat. Baik. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang puluh subuh dengan arahan kan berikut imam syafi'i? Kulungnya setiap subuh, apakah kita itu kulung atau tidak? Baik, kulung subuh termasuk perkara yang khilaf ulama, berbeda pendapat ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah, dan ulama lain mengatakan tidak sunnah. Baik, dan yang benar insyaAllah ta'ala bahwa kulung subuh yang dilakukan terus-menerus tidak sunnah, kenapa tidak ada dalil? Adapun dalil yang disebutkan kata Rasulullah SAW di surah ini, hatta farahat dunia, Rasulullah kulung subuh sampai meninggal dunia, sebutkan hadis seperti itu, hadis itu dilemahkan oleh ulama. Disebutkan hadis itu lemah. Dan yang melemahkannya adalah ulama-ulama besar, Abdul Hadis. Baik, dan bertentangan dengan hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Anas mengatakan Rasulullah itu ketika terjadi nazilah, kurun nazilah, Rasulullah itu kala tasyahwal tumba tarakah. Nabi hanya kurun satu bulan, berturut-turut setelah itu Nabi tinggalkan. Jadi Anas mengatakan Nabi kurun subuh, Nabi kurun itu pun semua sholat dua asar. Nabi lakukan selama satu bulan, setelah itu Nabi tinggalkan. Anas tidak mengatakan kecuali subuh, tidak ada begitu. Adapun riwayat tadi, Nabi melakukan kunut subuh terus-menerus sampai meninggal, itu hadisnya lemah. Ada sebuah riwayat juga, riwayat An-Nasa'i kalau tidak salah, dari sahabat dan seorang yang bernama Tariq itu, Tariq Al-Asja'i, ditanya, engkau telah sholat di belakangnya Abu Bakar Umar. Kamu sudah sholat di belakangnya Abu Bakar Umar, apakah yang betul Nabi Sallam, apakah mereka melakukan kunut subuh? Apa jawabannya sahabat ini? Ai bunayya muhdas, wahai anakku, itu perkara baru. Itu perkara muhdas, perkara baru. Tidak ada seperti itu. Saya sholat di belakang yang dibakar, kalau tidak ada mereka kunut, kunut subuh. Maka dari itu jelas bahwa kunut subuh bukan sunnah. Maka, nah, kalau kita berimam, apa bermakmum di belakang orang yang kunut, yang benar dari pendapat ulama kita tidak ikut. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ikut, kita ikut karena naam berikut imam. Ya, karena ini perkara khilaf di kalangan ulama. Ya, kalau kita berimam kepada orang yang mujtahid, yang berilmu, yang mengetahui tentang sahih hadis, maka kita ikut menurut sebagian ulama. Namun Allah a'lam, yang kita yakini bahwa tidak ikut. Tidak ikut. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita salat sebagaimana salatnya Rasulullah. Kita meyakini bahwa Rasulullah tidak kunut subuh, maka kita salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengikuti imam, mengikuti dalam perkara yang benarnya. Yang salah tidak bisa diikuti. Kalau imamnya salat joget-joget, kita harus ikut? Tidak bisa. Kenapa kita tidak ikut? Karena Nabi tidak salat begitu. Kan begitu ya? Jadi yang kita perlihatkan, yang kita ikuti adalah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Allah. Nah, tapi perkara ini yang saya maksud. Jangan mengatakan kepada orang ini kita tidak bisa begitu. Karena perkara ijtihad, perkara khilaf di kalangan ulama yang masing-masing berargumen dengan dalil, berat bagi kita untuk mengatakan bid'ah. Nah, kecuali kalau memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, seperti apa? Nah, seperti na'am, banyak. Baca Quran di kuburan, nah, itu tidak ada dalilnya. Kita katakan bid'ah. Ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nah. Bagaimana jika kita berada di suatu majelis tahsin, kemudian ada yang membaca ayat sajadah, apakah yang harus kami lakukan? Apakah kami yang mendengar ayat sajadah tersebut harus sujud? Ya, kalau kita mendengarkan ayat-ayat sajadah dibaca, maka boleh sujud, boleh kita sujud. Ya, bukan hanya membacanya, tapi yang mendengarnya pun sujud. Kalau jelas itu sujud, sujud ayat sajadah. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Dan apa doanya sujud sahwi? Nah, ini pembahasan fikih nanti. Dan kalau dibahas agak panjang ya sujud sahwi. Mungkin sujud. Hah? Mungkin yang dimaksud sujud tilawah ya. Karena sambungannya mungkin salah tulis sujud sahwi dan bisa dibedakan kapan. Atau mungkin pertanyaan ini mana sujud sahwi? Kalau pertanyaannya sujud sahwi dan apa doanya? Ya, baik. Ada pun tata caranya sujud sahwi ini akan dibahas nanti ya di pembahasan fikih insyaallah taala. Kalau yang ditanyakan sujud tilawah kan setelah mendengarkan ayat-ayat sajadah, makanya langsung sujud. Dia langsung sujud. Dan bertakbir ya, langsung sujud. Kalau tidak sholat ya, nanti sholat baru bertakbir. Dan tidak perlu berwudu. Tidak harus berwudu ya. Sujud tilawah atau sujud syukur atau apa istilah lainnya itu tidak perlu apa tidak perlu untuk berwudu, tidak harus langsung sujud. Setelah itu dia baca seperti bacaan doa sujud biasa subhanallah ala atau subhanallah doa sujud ya. Adapun dalil, adapun doa apa saja doa jadinya dan dikhalaqa sabrahu Allah salamu wa syakka sallamu wa salamu wa hawdihi wa kuwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wallahu a'lam tentang hadis ini, tapi ada ulama yang mengkritik, ada ulama yang melemahkan hadis ini. Wallahu a'lam, harus dilihat ulang lagi keterangan ulama yang lain, tapi setahu saya ada ulama yang mengatakan hadis ini lemah. Maka ulama mengatakan kalau begitu karena tidak ada doa khusus dari Nabi, maka kita kembali kepada doa doa umum ketika sujud. Ketika sujud sholat, maka itu yang kita baca. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, apa hukumnya tentang memasang ayat Al-Quran di kaca mobil dan di dinding masjid dengan tujuan menolak air? Nah, ini yang saya maksud tadi, yang lima. Ya. Hukumnya memasang ayat. Jadi ayat jimat-jimat yang digunakan adalah ayat. Ayat Al-Quran bukan apa, bukan batu-batuan, bukan tasbih dan seterusnya, tapi yang digunakan adalah ayat. Dipasang di mobil atau dipasang di depan toko atau dipasang di kamar untuk menolak jin dan seterusnya. Ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Apa hukumnya? Baik, yang jelas bukan syirik ya, bukan. Walaupun ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nanti akan kita bahas. Baik. Apakah Ustaz, bagaimana dengan kisah sahabat Umar bin Khattab tentang sendal yang ditakuti oleh jin? Wallahualam. Kalau Imam Ahmad, nah itu masyhur di kalangan ulama. Imam Ahmad, nam. Sendalnya saja dibawakan sudah tahu jinnya. Itu masyhur kisah itu di kalangan ulama, tapi tetap ulama itu wallahu a'lam. Baik. Kalau Umar jin takut kepada Umar, setan takut, itu benar. Memang Nabi sebutkan bahwa Umar itu kalau berjalan di suatu jalan kemudian berpapasan dengan jin atau setan, maka setan akan mengambil jalan lain. Takut ketemu Umar. Takut ketemu keluar itu benar, hanya itu. Tapi kalau yang sendal ya Allah. Hai, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya berkurban atas nama organisasi? Contohnya organisasi daerah mahasiswa yang melakukan penggalangan dana untuk memberikan bila berkurban atas nama organisasi tersebut. Ini tidak benar. Kurban itu ada ukurannya. Kalau sapi ya masing-masing sapi 7 orang. Ya. Kambing 1 orang. Nah, kalau kambing di satu organisasi. Nah ini tidak benar, tidak dalilnya. Ini memang biasa di sekolah-sekolah pun begitu, nyumbang-nyumbang setiap orang di balik rupiah. Setelah itu kurban. Itu nama siapa ini? Orang nama Muhammad misalnya, sumbangannya 5.000. Tidak cukup untuk satu kali, tidak bisa begitu. Paham ya? Kecuali kalau untuk sedekah saja, bukan atas nama kurban, boleh saja. Mau ramaran misalnya, meramaikan misalnya hari apa, dia menyumbang-nyumbang apa, patungan untuk bisa dapat satu kambing juga karena ramai untuk bersenang-senang di hari, boleh saja, tapi bukan atas nama kurban, bukan atas nama kurban. Kemudian siapa nanti yang mau, siapa nanti yang disuruh melahan kuku, melahan rambu. Gimana hukumnya bila makan di warung makan yang ada jimat penglaris? Ya, baik. Makanannya boleh dimakan, boleh, tidak ada masalah. Baik. Tetapi kalau kita tahu di situ ada jimat-jimat begitu, ya sebaiknya sebagai bentuk ketidaksenangan kita jangan sebentar cari warung lain. Boleh tidak di situ? Boleh, dan dilarang. Tidak hubungannya kita dengan dia dosanya. Boleh saja kita makan makanan itu, makanan apa, makanan. Ada pun dia dilakukan jimat-jimatnya dia, dia berdosa. Tapi kalau kita bisa mencari warung lain yang tidak ada di situ, itu jauh lebih baik. Sebagai bentuk apa? Bentuk ingkar mungkar kita. Tidak senang melihat kemungkaran seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau kita bisa nasihati. Baik. Apakah saya sudah benar? Kalau saya larang orang tua saya untuk merukyah, karena orang yang sering datang sudah rusak keyakinannya. Seakan-akan selalu bergantung pada air yang sudah ditiup oleh orang tua saya. Baik. Ya. Jadi di sini dilihat orang tuanya dulu, benar enggak caranya merukyah, meniup-niup tadi. Kalau yang dia lakukan benar, rukyah yang syar'i tadi memenuhi 3 syarat tadi, maka orang tuanya bukan orang tua yang dilarang. Tapi orang itu yang dinasihati yang datang, kenapa kamu bergantung kepada orang tua saya? Karena orang tuanya sudah benar. Bukan orang tuanya yang dilarang, kan begitu. Selama memang dia tahu bahwa orang tuanya benar dalam cara ketika dia merukyah. Ketika dia merukyah, boleh saja dia meniup air, membacakan doa rukyah, dan ternyata dengan izin Allah, sembuh orang dengan itu bagus, karena itu rupiah, itu sebab. Ya, selama memang diketahui bahwa orang tuanya benar cara merupiahnya. Tapi kalau dia tahu orang tuanya salah cara merupiah, maka orang tua dan orang dapat dilarang semua. Kenapa? Larang orang yang datang. Kenapa? Nah, semakin bertambah dengan seorang tua. Dan semakin naam tersesat orang itu. Unsur akalkan, bahwa Allah dulu berkata lagi, tolonglah saudaramu, baik ketika dia membolimi atau dia dibolimi, ketika dia yang salah atau dia yang dikerjai, maka tolonglah dia. Nah, sedang kemukaannya itu kalau diyakini di secara pasti orang tua tidak salah dalam merukyah. Tapi kalau tidak, ya janganlah larang orang tua kita. Larang itu disuruh baikkan ketika orang tua kita mau merukyah orang. Manistapa anisum ayam fa'akalu fadiyafkan. Siapa yang terang kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka silahkan dilakukan. Jadi ini lagi diucapkan berkaitan dengan rupiah, ya, berkaitan dengan orang yang mau rupiah. Maka lagi katakan kalau bisa memberi manfaat kepada orang itu harus lakukan. Ingat, selama memang dia tahu orang tuanya itu benar, cara rukyahnya. Tapi kalau dia yakin orang tuanya salah, maka harus dia cegah orang untuk datang ke orang tuanya, dan dia juga berusaha untuk menasihati orang tua. Allah Taala cukup. Subhanallahu wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.